بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita memasuki poin yang ke-8 dari mu'akhabat dan sebab yang karenanya para ulama menjarah dan mentahdir Ali Hasan adalah ujian dia, dan dia banggakan kitab yang menyeru kepada toleransi dan pendekatan kelompok-kelompok sesat yang ada, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Amir Ghazi bin Muhammad bin Talal, salah satu dari keluarga kerajaan Yordania, dan dia menyeru kepada penghormatan untuk dihormati dan dihargai seluruh madhab yang ada, madhab 4 yang ma'ruf, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, kemudian dia tambah dengan madhab Zahiriyah, lalu juga dia masukkan madhab Rafidah, Imamiyah atau Itsna Asyariyah, juga madhab Zaidiyah dan madhab Ibadiyah, bahwa semuanya adalah muslimin, hendaknya ada toleransi dan pendekatan, didekatkan semua madhab ini, kelompok-kelompok yang ada ini, diambil titik temunya agar tidak saling menyalahkan, tidak ada yang mengklaim dirinya yang paling benar. Nah, seputar itu pembahasannya, dan itu dibanggakan oleh Ali Hasan di mana dipuji oleh Ali Hasan bahwa ini menunjukkan betapa selamatnya kalbu penulis ini, suci dari kebencian, dari kedengkian, dan ingin kebaikan serta semangatnya untuk persatuan antara semua muslimin. Maka semoga Allah menambah taufik bagi si penulis, karena dia dari keluarga kerajaan. Alhasil, kitab yang menyeru kepada kebatilan semacam ini, takrib untuk upaya pendekatan dari firqah-firqah dan kelompok nasihat ini, dipuji dan dibanggakan oleh Ali Hasan. Yang ke-9, bahwa Ali Hasan dalam masalah akidah, dalam masalah iman, berjalan di atas madhab Murji'ah, dan telah dibantah oleh Lajnah Da'imah Ifta, anggota riset dan fatwa Saudi Arabia. Demikian pula yang ke-10, pembelaan Ali Hasan terhadap Murad Syukri dalam kitabnya Ihkam Taqrir fi Ahkam Taqrir, bahkan Ali Hasan yang mendanai atau memprakarsai pencetakan kitab Murad Syukri ini. Dan sama kitab Syukri pun di atas manhaj Murji'ah, bahkan dalam masalah besar dan gawat semacam ini, masalah pengkafiran, masalah besar, justru dia banyak kembali kepada Ghazali yang seperti itu kesesatannya. Nah, dan Lajna Da'imah pun Lembaga Riset dan Fatwa Syadi telah mentahdir dan membantah kitab ini, Nurul Syukri. Ali sekali lagi terlibat, dia puji, bahkan dia yang mencetak kitab ini. Yang ke-11, permasalahan-permasalahan akidah dia gampangkan. Kalau sebenarnya tidak perlu dipertajam, tidak perlu dibahas terlalu dalam, persis seperti Manhaj Ikhwanul Muslimin, di mana Ali Hasan katakan bahwasanya masalah-masalah fikhiyah, masalah-masalah akidah yang terjadi perselisihan di situ antara salaf atau salafiyah dengan orang-orang yang menentang mereka, atau di antara keumuman kaum muslimin, semestinya bisa ditarik, tidak perlu dikeluarkan. Atau permasalahan semacam ini tidak perlu adanya tatarruf, adanya keekstriman dalam mensikapinya, sampai ada wala, bara, benci ini. Permasalahan seperti apa? Kata Ali Hasan, disebutkan seperti ihbat asma'illah wa sifatih. Masalah penetapan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, sifat ulu, sifat yang lain, istighosa, pilih atau tidak kepada selain Allah, tawassul, atau berlebihan dalam mensikapi atau memuji Rasulullah SAW. Masalah-masalah semacam ini masih menjadi perdebatan dan akhd wa radd. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang begini. Semuanya ahlul kiblah, semuanya muslimin, kiblatnya sama. Kenapa harus pertajam? Kenapa harus? Jadi dia ingin melunturkan akidah wala wal bara. Dia ingin sudahlah. Dan ini ikhwan muslimin sudah plek. Persis. Sudah enggak usah terlalu diperselisihkan. Na'dhib ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Hendaknya perselisihan di antara kita masing-masing ngasih udzur, ngasih ini, enggak perlu dipertajam. Nah, ini juga omongan Ali Hasan, jauh berbeda dengan a'immah, tidak bisa dibandingkan. Bahkan kita tahu hadza Imam Al-Qahtani, dalam nuniyah beliau, nuniyah Al-Qahtani ya, ketika membantah kelompok-kelompok sesat, ketika bicara asyairah misalnya, beliau katakan ya asyairatu ya asafilal wara, wahai kalian kaum asyariyah, kalian yang asafilul wara, orang-orang rendah, manusia hina. Karena beliau benci terhadap kesesatannya, dan beliau imam faktan, disanjung dan dipuji oleh para imam-imam yang setelahnya. Begitu pula ketika bicara syiah Rafidah, beliau katakan innar rafidatu syarru man wati al-hasa, dan Rafidah adalah manusia terjelek yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Ini imam. Tapi bagi Ali Hasan itu terlalu bertajam, terlalu dibesar-besarkan. Semuanya ahli kiblat, enggak perlu dibahas, enggak perlu ada wala wal bara. Jadi dilunturkan dan dibuat gampang permasalahan yang itu besar dalam akidah, perselisihan antara hak dan batil semenjak dulu. Ini kesesatan dia yang ke-11. Yang ke-12, pembelaan dia kepada Abu Hasan Al-Ma'ridi Ismail Al-Ma'ridi, Abu Hasan Al-Ma'ridi, yang mensifati para sahabat dengan hudaiyah. Hudaiyah benih yang biasa terbawa oleh arus sungai atau arus banjir, di mana orang dipermisalkan seperti itu bagikan buih, menunjukkan ketidakberanian mereka tadi, pengecut, penakut, dan rendahnya martabat mereka, menunjukkan orang itu orang-orang rendahan, bukan orang-orang yang terhormat mulia, dan juga pecundang, sehingga disebut hudaiyah, bagaikan buih. Para sahabat Rasul radhiyallahu anhum dicela demikian oleh Abdul Hasan Al-Ma'ridi, dan itu dibela oleh Ali Hasan ketika ditelepon. Dan ditanya oleh si penelpon tentang perkataan ini, bahwa ini, kata dia, bukan berarti celaan kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lain kali, di lain waktu, Ali katakan, ya tergantung, kata Ali, melihat orangnya. Kalau orangnya termasuk pencela para sahabat, maka itu celaan berarti. Tapi kalau yang membicarakan itu dikenal sebagai ahlu sunnah dan menghormati para sahabat, maka gak masalah. Dia bicara seperti itu bukan berarti celaan dan tidak mengapa. Dia bela Abdul Hasan Al-Ma'ridi dalam pernyataannya ini. Yang ketiga belas, bahwa Ali Hasan sendiri mengakui bahwa dia banyak terpengaruh oleh Sayyid Qutb. Dan itu dia utarakan dalam kitab dia, Hakku Kalimatul Imam Al-Bani fi Sayyid Qutb, bahwa Ali Hasan menyatakan suatu rahasia yang jarang aku sampaikan, mungkin hanya satu dua orang yang tahu, tapi sekarang aku buka dan aku bongkar bahwasanya sesungguhnya semenjak lama aku ini banyak terpengaruh oleh pemikiran dan pemahaman Sayyid Qutb. Dia sendiri mengakui Sayyid Qutb yang rusak dan sesat semacam itu. Yang ke-14, pembelaan dia dan pujian-pujiannya kepada tokoh-tokoh dai yang menentang manhaj salaf dan para ulama salaf kita. Sebut saja Abu Ishaq Al-Huwaini, Mesir. Kemudian Muhammad Hasan, juga Mesir. Eid Syarifi, demikian pula Al-Mughrawi, dan juga Abul Hasan Al-Ma'ridi. Ini dalam Siyamatus Salafi. Demikian Ali Hasan memuji dan banyak menyanjung mereka. Bahkan juga yang ke berapa? 15, pujian dia terhadap Jamaluddin Al-Afghani, yang pada hakikatnya dia dari Yahud, orang Yahudi. Juga Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, dan An-Nabhani. Dia puji mereka bahwa pergerakan Islam ini kebangkitan Islam mulai sadar dengan ini bermula dari dakwah atau gerakan Jamaluddin Al-Afghani. Jadi gerakan Al-Afghani bagi dia gerakan kesadaran, gerakan tajdid, pembaharuan dalam dunia Islam. Padahal dia orang Yahudi, merusak Islam, Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian semakin berkembang pergerakan dan perkembangan dakwah ini di tangan Muhammad Abdu, tokoh Mu'tazilah, juga dipuji oleh dia. Kemudian Rosyid Ridho, terus demikian sampai kemudian muncul gerakan Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya, kemudian Nabhani. Walhasil dia puji tokoh-tokoh sesat semacam mereka ini. Yang ke-16, subhat-subhat Ali Hasan yang begitu banyak, antara lain bahwa yang mujmal dari pernyataan manusia itu hendaknya dilarikan kepada pernyataannya yang mufassal. Subhat yang mereka angkat agar orang tidak disalahkan bahwa di sini dia bicara secara global, di tempat lain dia lebih terperinci menjelaskan. Nah, jangan disalahkan yang global. Yang global ini harus kamu artikan dengan penjelasan dia yang terperinci, dan ini batil dari asasnya. Kenapa? Para ulama sebutkan itu hanya ada dalam kalam Allah dan kalam Rasulnya. Kaidah-kaidah yang para ulama jelaskan memang ada dalam usul fiqih, bahwa al-mujmal diartikan dengan yang mufassal atau mufassar. Apa penafsiran yang global di sini? Lihat di ayat lain Allah jabarkan demikian, atau ayat ditafsirkan dengan hadis atau hadis dengan hadis dijabarkan demikian. Adapun opongan manusia tidak boleh diterapkan demikian. Omongan yang salah harus dikatakan salah, yang keliru harus mereka harus dikatakan keliru, walaupun mungkin niat orangnya baik atau secara terperinci dia jelaskan bahwa maksudnya begini-begini. Ya, terperincinya betul, tapi omonganmu yang global ini katakan salah. Gak boleh kemudian dikatakan kita gak salahkan karena maksud dia begini terperincinya. Lah, omongan manusia gak boleh begini kan, dan itu batil. Salah satu syubhat yang mereka angkat terkait syubhat Ali Hasan ini. Yang ke berapa? 17. Nah, ujian Ali Hasan kepada tokoh sufi Abul Hasan An-Najawi yang di India sana atau Pakistan. Dia puji sebagai asy-syekh ad-da'iyah al-islami al-kabir, sebagai seorang syekh, sebagai seorang da'i Islam yang besar. Abul Hasan An-Najawi seorang tokoh sufi. Demikian pula yang ke-18, tamyiz lembeknya Ali Hasan dalam mengambil ijazah sanad bahkan dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Makanya para ulama sebutkan seperti gak ada artinya sudah kalau di zaman sekarang sanad ini. Dalam artian karena terlalu panjang sanad untuk ke Rasulullah SAW atau ke Bukhari misalnya, atau ke Musnad Ahmad. Sekian banyak orang dan siapa mereka juga gak jelas. Kebanyakan bahkan dari ahlul bid'ah, orang sufi, orang ini. Sanad-sanad yang ada itu pun Ali Hasan mengatakan sebagian mereka, kata Ali Hasan, ketika aku dengar Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi punya sanad, aku kejar, aku berusaha temui dia untuk dapat sanad darinya, sehingga bersambung. Aku datang ke rumahnya, tapi ternyata dia sedang sibuk menghadap kubur ibadah dari Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Sufi kuburi. Maka belum sempat waktu itu aku untuk mendapat ijazah darinya. Terus gitu saja. Mana wala, mana bara, mana kebencianmu, permusuhanmu kepada syirik, kepada ini. Hanya karena urusan ijazah atau sanad. Yang ke-19, celaan Ali Hasan terhadap kitab para ulama seperti Riyadhus Shalihin karya Nawawi rahimahullah, kitab yang dipuji oleh para ulama Islam yang datang setelah Nawawi dan diberi khidmat luar biasa. Syekh Nasir menghukumi hadis-hadisnya yang sahih, yang dhaif, menunjukkan kepedulian besar. Syekh Utsaimin punya syarah terhadap Riyadhus Shalihin dan banyak para ulama dari ulama sunnah. Itu kata Ali bahwa Riyadhus Shalihin tidak memberi ilmu, Riyadhus Shalihin tidak memberi fikih, yani tidak mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan fikih, tidak pula bahkan mengajarkan akidah, tidak pula menjelaskan tafsir terhadap kitab Allah, dan jauh dari ilmu-ilmu syariat yang lain. Dan ini menjadi ciri ahlul bid'ah, selalu kitab-kitab sunnah yang di dalamnya nusus hadis-hadis Rasul sallallahu. Makanya kata Syekh Rabi, kalau Riyadhus Shalihin yang di dalamnya semua dari awal hingga akhir ayat, tiap bab, kemudian hadis, ayat, hadis, kalau bagi kamu tidak memberi ilmu, tidak memberi fikih, tidak mengajari akidah, tidak mengajari tafsir, lalu kitab apa yang mengajari ilmu? Adalah para ulama luar biasa perhatiannya kepada Riyadhus Shalihin. Ini celaan dia. Yang ke-20, bahwa orang itu tidaklah diuji kecuali terhadap tokoh-tokoh ahlul bid'ah, imam-imamnya, bukan pengikut-pengikutnya. Maksudnya bahwa kalau mau diuji orang itu, diuji pada ketuanya, kepalanya. Misalnya terhadap ikhwan muslimin, kalau diuji bagaimana menurutmu Hasan al-Banna, bagaimana menurutmu Said Qutb, kalau dia menyanjung, mencintai, maka dia ikhwan hizbi. Karena menguji Said Qutb, menyanyi dia. Itu saja kata Ali Hasan. Adapun orang-orang yang terpengaruh dengan Ali, dengan Hasan al-Banna, dai misalnya, terpengaruh dengan Said Qutb, jangan kamu menguji orang kepadanya. Artinya misalnya ini orang dekat dengan si da'i ini, yang da'i ini sangat menyanjung Said Qutb, gak bisa kamu nilai dia hizbi. Seseorang bermuamalah dengan Qutbi atau Hasan, bermuamalah dengan seseorang yang menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh sufi, gak bisa kamu hukumi hizbi. Kamu hukum hizbi kalau dia langsung berhubungan dengan kalau ketua atau pembesar-pembesar kebid'ahan tadi. Dan ini juga syubhat dan kesesatan Halabi. Yang ke-21, perselisihan antara para ulama dengan khawarij di masa sekarang seperti Al-Qaeda. Waktu itu sama Bin Laden dan yang bersamanya Aiman atau ISIS seperti yang sekarang. Perbedaan antara para ulama Rabbaniin dengan orang-orang khawarij di masa sekarang ini sebetulnya hanya terbatas sikap, dan itu perkara ijtihadiyah saja. Perkara ijtihadi saja, bukan perkara pokok yang menjadi manhaj berbeda sama sekali, ini hak, ini batil, bukan. Perkara ijtihadi saja. Ini tanwi, dia mau melunturkan dan menggampang-gampangkan sisi perbedaan. Yang ke-22, yang dinisbatkan kepada Syekh Nasir Al-Albani, yang membolehkan pemilu atau ikut pesta demokrasi memilih, itu karena alasan akhafud dararain, untuk mengambil darar yang lebih ringan, atau dafa' akbarul mafsadatain, untuk terhindar dari mafsadah yang lebih besar. Walhasil perkara ini ringkasnya bahwa Syekh Mukbil rahimahullah menulis kitab namanya Masail Asriyah fi Siyasati Syar'iyyah sebagai nasihat beliau. Beliau kirim kepada Syekh Albani tentang ini, masalah pemilu, masalah demokrasi ini, dan di situ ada tanda tangan Syekh Albani di kitab Syekh Mukbil, yang menunjukkan bahwa Syekh Albani mengatakan rujuk dari fatwanya yang terdahulu yang membolehkan ikut dalam pemilihan umum dengan dalih darurat atau untuk terhindar dari mafsadah yang lebih besar. Terus kalau bahasanya orang-orang hizbiin kan, daripada dipegang orang-orang kafir nanti, kalau kita enggak milih nanti kursi dipegang orang-orang kufar, nanti begini-begini, maka madarat yang lebih ringan. Pilihlah walaupun dia muslim tapi begini begitu, yang penting muslim. Ini juga rujuk Syekh Nasir setelah dinasehati oleh Syekh Mukbil dan ditandatangani kitab itu oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Maka beliau katakan itu haram, tidak boleh, baik untuk darurat ataupun dengan alasan-alasan yang lain. Mana, maka dalam sisi amanat ilmiah, mana Ali Hasan? Dan dia tahu, semestinya dia katakan fatwa Syekh Albani ini sudah rujuk, sudah beliau tarik. Dulu memang beliau membolehkan, tapi sudah beliau ambil. Beliau rujuk kepada kebenaran, seperti yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Dia tidak menukilkan apa adanya karena tujuan dan maksud-maksud tertentu yang dia inginkan. Nah, yang berikutnya Ali Hasan dikenal dengan kedustaan-kedustaannya yang terlalu banyak dalam sekian kasus, hingga Syekh Robi katakan bahwa Ali Hasan termasuk orang yang sangat berani dalam berdusta, sangat berani bersumpah atas nama Allah dalam keadaan dia kadzdzab, dia berdusta. Berapa kali dia berdusta, bahkan dalam satu permasalahan dia berdusta pula dan mendustakan al-haq. Padahal sekali saja orang berdusta ditolak oleh para ulama. Nah, yang ke berapa? 22, 24. Dia menggampangkan masalah hukum dengan selain yang Allah turunkan, dengan dalih yang penting realisasi tauhid. Gak perlu dibesar-besarkan, gak perlu dijadikan permasalahan yang runcing, masalah orang mau berhukum atau tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini dia anggap perkara remeh, perkara kecil. Demikian pula kaidah-kaidah yang dia buat, bahkan itu sebelum 30 tahun yang lampau, yang kaidah-kaidah itu banyak berbenturan dan merusak manhaj salaf yang dinukilkan dari para imam-imam salaf semenjak dahulu kala, dan akan kita ketahui nanti. Juga yang ke-25, pernyataan Ali Hasan bahwa ilmu jar wa ta'dil itu gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya dalam Quran, gak ada dalilnya dalam sunnah. Diadakan ilmu ini muncul dari para ulama untuk kemaslahatan saja. Jar wa ta'dil yang ada semenjak zaman sahabat, tabi'in, fulan, dhaif, fulan, kadzdzab, fulan, sayyi'ul hifdz dan yang lain-lainnya, itu gak ada dalilnya, gak ada dalilnya dalam Quran dan sunnah. Ini menunjukkan kejahilan dia yang terlalu. Yang ke-26, dia menolak sama sekali imtihan, uji, diuji orang itu dengan person. Dan ini dibantah oleh Syekh Ahmad bin Yahya Nasmi juga rahimahullah. Artinya orang diuji seperti tadi, bagaimana fulan ini dengan fulan, bagaimana kedekatannya, menurutmu fulan bagaimana, diuji. Kata Ali Hasan, sudah bukan zamannya, gak perlu demikian, gak boleh uji orang seperti itu. Kamu lihat fulan taban, jelek, kenapa? Karena aku lihat muamalahnya sama fulan, berarti dia seperti itu. Kalau dia mencintai fulan berarti dia ahlu sunnah. Kalau dia mencintai fulan berarti dia hizbi, ikhwani misalnya. Ini enggak boleh. Padahal itu ma'ruf dalam manhaj salaf. Dan berapa banyak para ulama. Kalau kamu dapati orang mencintai Ahmad bin Hanbal maka dia sunni. Kalau kamu dapati fulan begini maka dia begini. Tapi ini ditolak oleh Ali Hasan dari kesesatan dia. Pujian dia pula terhadap Jum'iyah Ihya Uturaf Al-Qutbiyah Sururiyah yang ditahdir oleh banyak para ulama salaf. Demikian pula pujian dan pembelaan dia kepada Jum'iyah Al-Bir atau Darul Bir. Demikian pula pujian dia kepada Usama bin Laden bahwa dia dikatakan mukhlis, sebetulnya dia orang yang ikhlas memperjuangkan Islam, dan disebut sahibul ghirah diniyah, punya kecemburuan terhadap agamanya, membela agamanya, membela kaum muslimin, yang para ulama menjara semua, enggak ada yang menuju Usama bin Laden. Hadza khariji, khawarij di masa ini. Tidak ada sikap yang menguji keikhlasannya, ada kecemburuannya, karena ini yang ada celaan dan jarah dari para ulama tadi. Ali Hasan memujinya dan membelanya. Demikian pula kaidah-kaidah syubhat yang dia gunakan, misalnya yang dia katakan nahnu nusahhi wa la nujarrih, kita ini berusaha membenahi tidak merusak. Artinya kalau ada orang ini jelek, hizbi, kita berusaha membenahi, tidak melukai dia. Bukan kemudian kita tahdir, kita jarah, kita gini lah. Kita berusaha membenahi. Nah, ini syubhat. Begitu pula muazanat, untuk menimbang sisi positif dan kebaikan orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Ini juga kesesatan ahli hazan. Begitu pula kaidah dia bahwa tahdzir atau tabdzir itu harus ada kesepakatan. Semua ulama sepakat kalau ini orang mubtadi' hizbi, semua sepakat mentahdzir baru boleh ditahdzir. Kalau enggak boleh, enggak bisa diterima. Kenapa? Dengan dalih tidak ada kesepakatan para ulama. Dan ini juga batil. Begitu pula kaidah dia, kita tidak menjadikan perselisihan kita kepada orang lain perselisihan di antara kita. Artinya begini, kamu berdua dengan temanmu berselisih tentang bulan. Bulan ini apa? Kamu katakan bulan ini ikhwani. Ini teman bilang tidak. Ya masya Allah, dibela-bela salafi bagus ini loh. Ana tahu dia puji Hasan al-Banna. Ana tahu dia jalan bersama bulan-bulan-bulan dan seterusnya. Ini tetap membela. Kaidah Ali Hasan mengatakan perselisihan antara kita terhadap orang lain ini jangan membuat perselisihan di antara kita. Kita tetap bersaudara. Kita tetap saling mencintai, saling menghormati. Jangan kita pecah gara-gara perselisihan kita terhadap orang lain. Dan ini juga pelunturan akidah wala wal bara. Demikian pula syubhat yang dia sebutkan bahwa hajar itu sudah tidak bisa diterapkan di zaman ini karena enggak ada kemaslahatannya. Orang enggak bisa diboikot. Sesat seperti apa enggak boleh diboikot karena enggak ada maslahatnya untuk kamu hajar di zaman ini, sehingga tutup sama sekali pintu hajar. Begitu pula syubhat yang diangkat bahwa tahdzir atau jarah itu harus didahului oleh nasihat. Artinya sering mereka pun, anak buah mereka mengatakan, kenapa ditahdzir? Belum pernah dinasehati kok ditahdzir. Semestinya kan dinasehati dulu. Nasehati gak mempan, sudah gak bisa baru mungkin. Gak pernah dinasehati langsung ditahdzir. Maka dia mensyaratkan tahdzir itu harus didahului oleh nasihat. Nah, demikian pula dia menzuhudkan umat dari para ulama, sehingga dia katakan bahwasanya yang wajib kalian, ini dia ucapkan di Irak ketika daurah di sana, kalian tuh kembali ke kami, yakni saya dan grupnya masyhur Salman, Sabah Salim Hilali, bukan kepada ulama-ulama Hijaz. Ulama Hijaz, ulama Mekah Madinah, Syekh Robi, Syekh Ubay, bukan ke mereka, ke kami kalian rujuk. Ada apa-apa tanya kami, telepon kami, hubungi kami. Gak usah ke sana. Sehingga dia tutup hubungan umat dengan para ulama dan dikembalikan kepada diri mereka. Nah, ini di luar kejahatan-kejahatan Ali Hasan yang lain. Dia melakukan kejahatan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Demikian pula celaan dia kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian pula kedustaan kepada bin Baz. Nabi Hasan yang membuat kedustaan, kata dia bahwa Ibn Baz mengatakan Safar Hawali itu Ibnu Taimiyah fi hadzal asr, Ibnu Taimiyah di zaman ini. Ibnu Baz sangat benci dan mentahdir dari Safar Hawali. Begitu pula celaan dia kepada bin Baz bahwa pembisik bin Baz itu orang-orang jelek, sehingga membuat beliau mengeluarkan fatwa-fatwa yang kadang tidak benar. Begitu pula celaan Ali Hasan kepada Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi dan beberapa para masyaikh yang lainnya. Ini berapa? 20 berapa tadi? Al-Muhim itu beberapa poin dari penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan, agar orang melek, terbuka matanya bahwa ketika para ulama berbicara, ketika para ulama mentahdir, dia ada asbab, beralasan, bukan ngawur, bukan hasad, bukan ini. Kebanyakan orang ini naim, terlena dan tertidur, gak ngerti apa-apa, gak paham apa yang terjadi. Kemudian dikagetkan, Ali Hasan ditahdir, muridnya Albani, Ali Hasan begini, oh, ada apa, ini hasad dari para ulama dan seterusnya. Walau dia ngerti siapa Ali Hasan, toma sekian perkara-perkara besar, penyimpangan dan kesalahan-kesalahan dia. Ini tadi yang kita sebutkan, sekian poin yang menjadi alasan kenapa para ulama berbicara tentang Ali Hasan. Dari syubhat-syubhat mereka, Halabiyah ini sama, Sururi dan Halabi hampir sama dalam syubhat-syubhatnya, banyak. Antara lain yang mereka suarakan bahwa orang kalau membela sunnah, jika diketahui orang itu berdakwah kepada salaf, kepada sunnah, maka hendaknya dihormati, tidak dicela, tidak ditahdir, kalaupun dia berbuat kesalahan. Artinya maunya sobat mereka ini, biarkanlah, tidak usah dibantah, tidak usah ditahdir. Toh dia berjuang juga membela sunnah, toh dia juga membantah ahlul bid'ah, toh dia banyak jasanya, maka gak usah dan tidak boleh dibicarakan kesalahan-kesalahannya, gak boleh diangkat, karena mereka punya andil besar dalam memperjuangkan sunnah. Ini syubhat dari mereka, untuk mereka inginnya mendiamkan para du'atul haq, para masyayikh dan para ulama sunnah yang bersamanya, agar diam, tidak membantah mereka, tidak mentahdir mereka. Dengan alasan tadi, mereka juga mendakwakan salaf, mendakwakan sunnah, bahkan membantah kelompok-kelompok yang sesat, maka enggak seharusnya saling menyalahkan dan membantah di antara salafiyin sendiri, dalam tanda kutip. Itu bahasa mereka. Ini tentunya syubhat kembalinya kepada ikhwanul muslimin. Talbis yang dibuat-buat oleh mereka. Yang pertama, bahwa ini bukan dari manhaj salaf, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya SAW. Rasul mentahdir dari kaum Khawarij, sangat dahsyat, banyak tahdir-tahdir Rasul dari kaum Khawarij. Bahkan seperti Abu Umama katakan, aku mendengar Rasul katakan Khawarij itu anjing-anjing neraka. Bukan sekali aku dengar, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan sekian kali, sampai Abu Umama katakan bukan 20 kali, tetapi lebih dari itu. Menunjukkan seringnya Rasul mengingatkan sahabat mentahdir dari kaum Khawarij sebagai anjing-anjing neraka, padahal mereka ahli sholat, ahli ibadah, puasa, qiraatul Quran, toh ditahdir oleh Rasul SAW. Lalu demikian pula para sahabat memerangi kaum Khawarij, bahkan lebih mereka utamakan dari memerangi kufar. Para sahabat memerangi Khawarij dan itu lebih utama bagi para sahabat daripada memerangi orang-orang kufar. Kata Ibnu Hubairah rahimahullah, memerangi Khawarij itu berarti menjaga modal. Memerangi kufar itu cari untung, mencari laba, dan menjaga modal lebih utama ketimbang mencari untung. Dalam ilmu perdagangan saja, kamu maunya cari untung tapi modalmu keteteran, ludes, sangat salah besar. Mending modal tetap terjaga walaupun keuntungan masih belum dapat, tapi modal utuh. Kata Ibnu Hubairah, memerangi Khawarij itu menjaga modal, memerangi orang-orang kufar berjihad itu mencari keuntungan, menjaga modal lebih utama. Makanya para sahabat memerangi kaum Khawarij. Kata Bukhari, maaf, riwayat dari Humaydi, syekhnya Bukhari, demi Allah akan aku perangi mereka yang menolak hadirat Rasul SAW. Aku memerangi mereka lebih aku senangi daripada aku memerangi orang-orang kufar. Padahal ini muslimin. Kata Imam Ahmad, la tujalisu ahlal kalam wa indabu anis sunnah. Jangan kamu duduk bersama ahlul kalam yang belajar ilmu kalam atau filsafat, walaupun mereka membela sunnah. Dalam satu sisi mereka membela sunnah, dalam satu sisi mereka membantah. Kalau sekarang mungkin yang dibantah komunis, dibantah oleh mereka. Lah Hizbiyyin kan juga enggak diam membantah. Membantah liberal mungkin, membantah beberapa kelompok-kelompok sesat, dibantah oleh mereka. Tapi mereka sendiri sesat. Mereka sendiri Hizbi wa muslimin wa ila apa. Kata Imam Ahmad, jangan kamu duduk bersamanya walaupun dia membela sunnah. Berbahaya. Justru hal itu lebih berbahaya ketika orang dekat kepada sunnah, dikenal orang melihatnya ini ahlu sunnah, mendakwakan sunnah, tetapi banyak penyimpangan padanya, ada perkara-perkara yang menyalahi Quran dan sunnah. Justru bahayanya lebih besar. Kalau yang itu orang tahu di luar Islam, gak ngerti agama. Sementara ini dikenal mendakwakan salaf, menyuarakan salaf, menyuarakan sunnah, padahal pada dirinya sendiri banyak penyimpangan. Justru bahayanya lebih besar. Makanya kata Fudail bin Iyad, aku mau makan bersama orang Yahudi, Nasrani, tapi aku gak mau makan bersama Mubtadi'. Aku berharap ada benteng besar memisahkan aku dengan ahlul bid'ah tersebut. Dan banyak atar dari para ulama salaf yang membicarakan hal ini. Yang ketiga, kalaupun sebagian dari mereka ini membantah kelompok-kelompok yang lain yang sesat, membantah ikhwan misalnya, hatta sururin bantah ikhwan, sururin bantah ikhwan muslimin, ikhwan muslimin begini, Hasan al-Banna begini, mereka sendiri sururin. Atau membantah jin misalnya, kalau di kita orang-orang liberal, nah, mereka sendiri hizbi sururin. Maka tidak berarti kemudian kita itu diam dan membiarkan kesalahan-kesalahan dia. Itu bukan dari manhaj Allah, bukan dari wala wal bara. Yang keempat, bahwa tokoh-tokoh mubtadi'ah di zaman dulu pun ada andil dalam membantah ahlul bid'ah. Asy'ariyah bantah Mu'tazilah. Jangan kita kira diam mereka. Asy'ariyah itu bantah pada Mu'tazilah. Itu bantah. Asy'ariyah pula membantah tokoh-tokoh filsafat. Mereka sendiri Asy'ari menyelewengkan sifat-sifat Allah begini-begini. Bagaimana sikap para ulama? Apa kemudian mendiamkan Asy'ari, orang-orang Asy'ariyah, karena sudah bantah filosof-filosof Yunan, karena sudah membantah Mu'tazilah, berarti minnana wa fina. Sudah diam, biarkan sudah kesalahannya, enggak usah dibantah. Tidak demikian, para ulama keras bahkan dibantah Asy'ariyah dengan berbagai sobat-sobat mereka. Ini syubhat mereka yang pertama. Yang kedua, syubhat mereka pula bahwa harus ada nasihat sebelum orang itu ditahdir atau dijarah. Harus melalui proses nasihat terlebih dahulu. Kalau enggak, kamu zalim. Kamu dituduh zalim, belum dinasehati kok ditahdir, belum dinasehati kok dijarah. Ini syubhat yang diangkat oleh Sururi maupun Halabi. Ikut Abi Hasan. Syubhat ini batil. Dari sekian sisinya, bahwasannya manhaj Quran dan sunnah ini tidak berdasarkan kaidah yang mereka buat. Kita lihat Rasulullah SAW dalam sekian kasus berfatwa, berbicara tanpa ada nasihat terlebih dahulu kepada yang Rasul bicarakan. Contoh, Aisyah katakan, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, datang ke Rasulullah SAW mengadu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu pelit ya Rasulullah, enggak cukup ngasih aku belanja dan anakku begini-begini. Kisah ma'ruf. Maka Rasul katakan kepadanya, khudhi min malihi bil ma'ruf, mayak piki wa waladaki. Ambil hartanya Abu Sufyan, cukup untuk belanjamu dan anakmu. Langsung Rasul jawab, ayo terapkan kaidah kalian. Berarti na'udzubillah Rasul zalim. Kenapa? Abu Sufyan belum dinasehati lah Rasulullah. Kalau kaidah kalian semestinya Rasul begini, ya saya terima apa pengaduan anti, nanti saya mau panggil Abu Sufyan dulu, nanti saya mau nasihati dia dulu. Kalau dia mau dengar nasihat, kalau enggak nanti akan saya bantah. Enggak, di tempat langsung Hindun mengadu, langsung dia oleh Rasul, ambil hartanya Abu Sufyan, cukup bagimu dan anak-anakmu. Mana munasahah? Ini Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Zaid bin Arqam mengatakan, ketika Abdullah bin Ubay berkata bersama munafikin, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu, jangan kalian nak infakkan harta kalian kepada Rasulullah atau orang-orang yang di sisi Rasul sampai mereka pergi. La ihraja'ana ilal madinati la yukhrijanna minha a'azzu minha adzal. Nanti kata munafikin Abdullah bin Ubay, kalau kita pulang ke Madinah, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Maksud dia, yang mulia itu dia, munafik, dan yang hina Rasulullah SAW. celaan munafikin kepada Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Arqam, aku laporkan ini ke Rasulullah SAW. Orang-orang Ansar menyalahkan aku, kata Zaid. Ada apa kamu laporkan ke Rasulullah? Ada apa omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul kamu sampaikan ke Rasulullah? Dan Abdullah bin Ubay bersumpah-sumpah bahwa dia tidak pernah mengatakan itu, padahal Allah SWT yang berbicara dalam Quran. Maafin, demi Allah enggak pernah bilang begitu. Abdullah bin Ubay Zaid saja yang berlebih-lebihan, ngada-ngada, gini-gini. Al-Muhim, Zaid pulang tidur di rumahnya, lalu aku dipanggil oleh Rasulullah SAW. Aku datangi Rasulullah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membenarkan kamu. Dibela oleh Rasulullah, bahkan dibela oleh Allah Zaid bin Arqam. Kenapa? Karena turun ayat humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfudu. Turun ayat ini. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam laporan terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang itu yang dia ucapkan. Enggak usah dibantu dengan harta kalian. Nanti yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Kan dilaporkan oleh Zaid. Dan itu dibenarkan dan dibela oleh Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan bolehnya menyampaikan sesuatu kepada orang yang berkompeten dalam hal itu, dan itu bukan namimah yang tercela, karena tujuannya adalah kemaslahatan. Asyahid mana nasihat. Dalam kasus ini pun dengan kaidah Halabi, Zaid bin Arqam tercela, dolim. Kan semestinya dinasihati dulu Abdullah bin Ubay, nggak langsung dilaporkan ke Rasulullah. Zaid nggak nasihati Abdullah bin Ubay, langsung dia laporkan ke Rasulullah dan dibenarkan sikap itu oleh Allah Rabbul Alamin. Turun ayat, dipanggil oleh Rasulullah SAW, dibenarkan. Makanya secara nusus dalam dalil, kaidah itu gak ada benarnya sama sekali. Harus nasihati dulu sebelum ditahdir. Kisah demi kisah. Dan masih banyak yang lainnya. Ketika wanita tanya ke Rasul, Muawiyah ngelamar aku, Abu Sufyan ngelamar aku, bagaimana Rasulullah? Rasul bilang, jangan. Muawiyah orangnya su'luk, miskin, tidak punya uang. Abu Sufyan suka mukul wanita, tolak lamaran mereka. Mana nasihat? Kenapa enggak nasihat dulu Rasulullah? Nanti dulu saya mau panggil Muawiyah dulu, mau saya nasihati. Nanti dulu saya mau panggil Abu Sufyan dulu, saya nasihati. Langsung Rasul bicara. Itu hanya sekedar menjaga kehormatan seorang wanita, hanya sekedar menjaga harga diri dia. Furuj dijawab oleh Rasul SAW. Apalagi ini demi menjaga agama Allah yang jauh dan tidak ada bandingannya dengan kehormatan seorang wanita. Lebih berhak agama Allah untuk dibela, dibicarakan orang yang merusak agama Allah. Ini dari Quran dan Sunnah. Amalan para sahabat pun demikian. Kita tahu kisah Yahya ibnu Ya'mur dan Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Kisah ma'ruf. Ketika Yahya bin Ya'mur dan Humayd ibn Abdurrahman mendatangi ibnu Umar mengadukan tentang Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir di Basra. Al-Muhim ketemu ibnu Umar, disampaikan ada orang-orang mengingkari takdir di kami, ya apa? Bagaimana? Kata ibnu Umar, langsung di tempat. Kalau kamu temui mereka, bilang Ibnu Umar berlepas diri, benci kepada mereka. Mereka pun telah berlepas diri dari Ibnu Umar, bukan dari aku. Sampaikan ke mereka, kalau mereka infakkan segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima. Sampai mereka mau mengimani takdir. Lalu berdapatkan hadis Umar bin Khattab tentang Jibril yang datang ke Rasul, tentang apa itu Islam, iman, ihsan. Hadis. Asyahid, mana nasihat Ibnu Umar? Kenapa Ibnu Umar gak nanti dulu saya mau menasehati mereka dulu, gak langsung ditahdir di situ? perang kelahiran Ibnu Umar. Bahkan dohirnya menunjukkan pengkafiran. Ibnu Umar tampak di situ mengkafirkan mereka. Karena beliau katakan infaknya enggak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir ini. Aku berlepas diri dari mereka, antipati kepada mereka, mereka pun telah antipati kepada aku. Sebenarnya kan dinasihati dulu, proses. Kalau enggak diterima baru nanti boleh dijarah, ditahdir seperti itu. Dolim pula Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Umar ibn Khattab ketika Subayh ibn Isr datang ke Madinah tanya-tanya tentang mutasyabihul Quran, dan itu terdengar oleh Umar. Ada yang nyampaikan ke Umar, maka dipanggil oleh Umar ibn Khattab. Begitu datang ditanya oleh Umar, mana anda? Siapa kamu? Dan Umar nunggu yang namanya Subayh bin Isl. Kata dia, anak Abdullah bin Sabir. Kata dia, anak Abdullah Sabir. Ini dia mau menyamarkan dirinya. Dia enggak bilang Subayh bin Isl, tapi dia bilang Abdullah. Abdullah hamba Allah. Sabir, ini Subayh bin Isl tadi. Kata Umar, aku Abdullah Umar. Aku juga hamba Allah sama. Abdullah Umar. Maka langsung di saat itu Umar pukul kepalanya dengan pelepah kurma yang sudah disiapkan oleh Umar. Karena Umar dengar ini orang nyari-nyari syubhat, ayat-ayat Quran, wadzariyati dzarwa, falhamilati wikra, apa maksudnya ini. Buat orang ragu terhadap ayat-ayat Allah. Sudah disiapkan pelepah ini, pukul oleh Umar. Jebret, pingsan. Ditunggu sampai dia siuman. Siuman pukul lagi, jebret, blek, pingsan. Siuman pukul lagi lewat, jebret, blek, pingsan. Begitu dia bangun keempat, kata dia, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu ingin yang di kepalaku keluar, wallahi sudah keluar. Tapi kalau kamu ingin bunuh aku dengan cara baik. Al-Muhim, sampai kemudian dia diasingkan oleh Umar, gak boleh diajak bicara, gak boleh diajak transaksi, jual beli, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Umar gak nasihati Sobir dulu? Kenapa langsung dihukum? Dolim pula Umar bin Khattab. Semestinya kan dinasihati dulu, kenapa kamu begini? Ana dengar kamu begini, begini, begini, apa betul? Dan seterusnya. Tidak ada nasihat. Langsung hukuman yang ada. Didera oleh Umar dengan pelepah kurma. Hadza Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arduh. Banyak sekali asar sudah enggak terhitung. Sufyan ats-Tsauri ketika datang ke Basra tanya tentang Rabi ibn Subayh atau ibn Subayh. Siapa ini? Enggak dikenal, enggak diketahui. Sufyan juga enggak kenal siapa Rabi ibn Subayh ini. Beliau tanya, Rabi ibn Subayh ini siapa? Kata orang-orang Basra, ya dia ahlu sunnah. Yang kami tahu dia di atas sunnah. Sufyan tanya, kumpulnya sama siapa? Orang kan mesti kumpul. Misalnya kamu di Sukabumi, kumpulnya kemana? Oh, di pengajiannya sini, di ma'adnya situ, datangnya ke majelis ini. Kata mereka, bersama orang-orang Qadariyah kumpulnya. Ini mengingkari takdir ini itu. Langsung kata Sufyan ats-Tsauri, kalau begitu Rabi ibn Subayh Qadari, orang Qadariyah. Selesai. Diketahui dari tempat kumpulnya, tempat dia bergabung, bersama siapa, teman-temannya. Orang-orang dekatnya langsung. Zalim juga Sufyan ats-Tsauri. Kenapa gak dinasihati dulu Rabi bin Sobi? Langsung dihukumi ponis sebagai Qadariyah. Yakni a'imma Islam dan masih banyak yang lain. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, a'imma tabi'in, atba' tabi'in, Sufyan ats-Tsauri, semuanya zalim, salah. Mereka gak nasihati dulu. Langsung ditahdir, langsung dijarah. Gua yang adil, yang objektif, Masya Allah Ali Hasan dan orang-orang Sururi harus dinasihati dulu sebelum ditahdir. Bahkan Rasulullah SAW dengan kaidah mereka boleh pula. Wahasyahu, sallallahu alaihi wasallam. Kadang mereka enggak paham arah subat-subat mereka itu, bahkan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah mereka sadar atau enggak itu. Ini kisah para a'imah. Imam Ahmad ketika Dawud al-Asbahani tokoh zahiriyah datang ingin menemui Imam Ahmad, datang ke Baghdad minta izin kepada anaknya Imam Ahmad, Soleh bin Ahmad, aku menemui bapakmu, ayahmu Imam Ahmad. Kata Soleh kepada ayahnya Imam Ahmad, di luar ada Dawud, ingin Dawud al-Zahiri. Dari mana? Dari Asbahan. Dari Asbahan. Kata Imam Ahmad, orang ini mengatakan bahwa Quran itu muhdats, makhluk. Aku nggak mau temui dia. Keluar Soleh, nyampaikan, ayahku nggak mau nemui kamu, karena kata ayah kamu mengatakan Quran makhluk, muhdats. Diingkari oleh Dawud. Katakan ke ayahmu, enggak benar itu, aku enggak pernah berkata demikian. Aku mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk begini. Tolong diizinkan aku masuk dan menemui beliau, mau bicara begini-begini. Masuk lagi Soleh ke ayahnya. Bahasanya orang sekarang, bah, itu Dawud mengingkari, dia enggak pernah bilang gitu katanya. Enggak benar itu. Kata Imam Ahmad, aku tahu ini dari Muhammad ibn Yahya Naisaburi. Itu yang menyampaikan kepadaku bahwa Dawud mengatakan Quran muhdats. Wa Muhammad ibn Yahya asdaq minhu. Bagiku Muhammad ibn Yahya lebih terpercaya darinya. Suruh dia pulang. Enggak ditemui oleh Imam Ahmad. Dolim juga Imam Ahmad. Imam Ahmad salah. Kenapa bersikap begitu? Ditolak, gak mau diterima. Lah kan mestinya dinasihati dulu Ahmad, sebelum ditolak, sebelum kamu sikapi, suruh masuk, tak nasihati dulu. Kalau emang kelihatan dia mengingkari, ya baru nanti. Kata Ahmad ibn Hanbal, salah juga, karena gak bernasihat terlebih dahulu. Langsung disikapi Dawud, gak boleh masuk, gak diizinkan. Hada Imam Ahlus Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Semua ini gak ada artinya. Bagi Ali Hasan, bagi Sururi, harus nasihat, harus nasihat. Gak pernah dinasehati, gak pernah dinasehati, langsung dibantah, langsung ditahdir, langsung dijar. Jam berapa ini? Asar antum jam berapa? Hah? Masuk sudah. Adhan dulu. Total yang adhan. Kita lanjutkan sedikit pada adhan. Termasuk dari kaidah-kaidah batil dan syubhat yang mereka sebutkan, bahwa ucapan mereka terhadap penjelasan para ulama tahdzir para ulama kita, mereka katakan hadza la yulzimuni ghairu mulzim, tidak mengikat aku, artinya aku bebas. Sekarang Syekh Fulan mentahdzir dai Fulan, menjarah dai Fulan, sikap kita, kata mereka, ini halabin ataupun suruh di zaman, hadza ghairu mulzim, aku enggak terikat. Mau aku ambil fatwa ini, tahdzir ini, boleh, aku mau ambil. Aku enggak mau ambil juga terserah aku, enggak masalah. Itu tidak mengikat. Lalu mereka bawakan ucapan Imam Malik untuk menguatkan kebatilannya. Kullun yukhad wa yurad. Semua orang itu bisa diambil, bisa ditolak pernyataannya. Kaidah ini batil dari dasarnya. Karena kecurangan mereka tidak melanjutkan apa yang dikatakan Imam Malik. Betul, Imam Malik mengatakan masing-masing bisa diambil dan ditolak pendapatnya. Tapi Imam Malik katakan illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikubur ini yang disyaratkan Rasulullah SAW. Dan Rasul yang mengatakan tentang salaf Ta'ifah Mansurah mithlu ma'ana yaumu ashabi, orang-orang yang berjalan mengikuti aku dan para sahabatku. Salaf. Maka permasalahannya adalah kembali kepada dalil. Apa yang disampaikan oleh seorang alim kembali kepada Rasul, kembali kepada para ulama salaf, itu yang diambil. Maka kaidah ini seperti kaum khawarij, kalimatul haq urida bihal batil. Omongannya betul memang, masing-masing bisa ditolak, bisa diambil. Tapi dimaukan kebatilan dengannya. Karena tujuan mereka menolak al-haq yang disampaikan para ulama, masyaikh. Dan untuk tetap mengambil dan meneruskan kebatilannya. Ini satu. Yang kedua, bahwasanya seorang alim ketika menyampaikan apa yang dia ketahui tahdir kepada ahli bidah, kepada hizbiyin berdasarkan hujjah-hujjah dan burhan. Mereka tahu karena Ali Hasan bicara begini, tulisannya begini seperti tadi, atau yang lain-lainnya, Abu Ishaq demikian, Abdul Hasan demikian. Setiap tokoh kesehatan bukan ngawur, ada tulisan, ada suara, ada saksi. Kalau itu kamu katakan ghairu mulzim, tidak mengikat, boleh kamu terima, boleh tidak, dengan dalih ini maka tertolak segala hujah dan dalil yang disebutkan oleh para ulama terkait para perawi-perawi. Ghairu mulzim juga berarti bisa kamu terima, bisa kamu tolak. Kan semua orang bisa diterima, bisa ditolak. Kata As-Sijzi, setiap orang yang mengaku di atas sunnah wajib dituntut membawakan nakal yang sahih, dalil yang sahih. Dengan itu diketahui kejujurannya, bisa diterima. Kalau dia tidak bisa membawakan itu, berarti diketahui dia itu zail, muhdis. Dia orang yang mengada-ngada dan membawa ajaran baru yang menyimpang. Ibnu Qayyim membawakan dalam Hadil Arwah dari Muhammad bin Jari, dari Ibn Humayd, dari Ibrahim bin Mustar, dari Ibn Jurayd, dari Atha, dari Ka'b bin Ujrah. Rasulullah SAW ketika membawakan adini, lilladina ahsanu husna wa ziyada, di dalamnya ada Ibn Humayd dalam sanadnya. Fihi kalam Muhammad ibn Humayd ar-Razi, dibicarakan oleh para ulama hadis, ditazkiyah oleh Imam Ahmad, tetapi dilemahkan kritik oleh para ulama lain. Bahkan ada yang sangat dalam melemahkan Ibn Humayd, termasuk yang melemahkan Ibn Humayd Ibn Khuzaimah. Ditanya Ibn Khuzaimah, bahkan Imam Ahmad memuji Ibn Humayd. Ini mentazkiyah, menta'dil, mentauthid Ibn Humayd. Maka kata Ibn Khuzaimah, lau arafahu Ahmad kama arafna mazakka. Kalau saja Imam Ahmad tahu seperti yang kita tahu tentang Ibn Humayd, gak akan Imam Ahmad mentazkiyah dia. Begitu seorang ulama mendudukkan, kan enak. Bukan hanya semata-mata karena ada perselisihan, buktinya Imam Fulan dapat mendapat tazkiyah, Syekh Fulan buktinya merekomendasi, masa kita tolak? Makanya karena dia gak tahu, gak paham, Kalau saja dia tahu, kalau saja dia paham, enggak akan memberi tazkiyah kepada orang-orang yang sesat demikian. Semestinya seorang yang berilmu mendudukkan segala sesuatunya itu dengan hujjah. Makanya hujjah kaidah yang ada di kalangan para ulama, al-alim hujjah ala man la ya'lam. Orang yang ngerti, orang yang tahu, itu hujjah bagi yang tidak mengetahui. Bukannya kemudian ilmu yang diketahui ini ditolak dengan dalih ada yang tidak mengetahui, atau ditolak hanya karena ada perselisihan di kalangan para ulama. Bukan begitu. Justru yang punya ilmu itu menjadi hujjah lebih kuat dari yang tidak mengetahui ilmu. Itu ketika terjadi perselisihan antara seorang alim dengan alim yang lainnya. Karena mereka sering mengangkat ini juga. Nanti tentang ihya uturat misalnya, ada khilaf. Bin Bas masih mentazkiyah. Fulan mentazkiyah, fulan mentazkiyah, Syekh Fauzan mentazkiyah. Bukan itu ibrahnya. Dan kalau saja diamati akan lebih jelas kalau orang ngerti ilmu. Kenapa Syekh Bin Bas mentazkiyah? Ini manusia biasa ditunjukkan kepada beliau, tertulis Iyaturah nulis ini manhaj kami, menyeru kepada dakwah Quran, sunnah, membantu muslimin bikin masjid, proyek-proyek khairiyah, sumur, sumber mata air, ma'had ini itu, bantuan pustaka dan seterusnya. Bagaimana menurut antum membagikan buku-buku salaf? Dan tertulisnya begitu. Ini didukung oleh Syekh Bin Bas. Siapa yang gak akan dukung? Bagus ini, Masya Allah, begini, begini, begini, begini. Coba jika Syekh Bin Bas dikabari oleh mereka, dan gak mungkin mereka akan jawab. Kami juga pada kenyataannya mendakwakan Syekh Kutub, pada kenyataannya mendatangkan da'i-da'i hizbi, begini, begini, begitu. Akan dibantah oleh Syekh Bin Bas. Seperti Ibnu Uzaimah katakan, kalau saja Imam Ahmad tahu, enggak akan merekomendasikan. Di lapangan kenyataannya bukan seperti yang mereka tulis. Maka orang yang tahu hujjah bagi yang tidak mengetahui. Yang ketiga, para ulama salaf mengilzam. Siapa bilang tidak mengilzam? Mengilzam, mengharuskan. Buktinya, coba dilihat. Ketika diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimah Jarhut Ta'dil, aku mendengar ayahku Imam Abu Hatim Ar-Razi mendengar dari Abdul Aziz Al-Uwaisi ketika Ismail bin Abi Uwais keluar kepada Husain bin Abdullah ibn Dhamirah, dan itu sampai kepada Imam Malik. Imam Malik mendengar bahwa Ismail ibn Abi Uwais mendatangi Husain bin Abdullah ibn Dhamirah. Maka Imam Malik menghajar Ismail ibn Abi Uwais selama 40 hari lamanya. Kata Abu Muhammad ibn Nabi Hatim, dilakukan itu oleh Imam Malik karena Imam Malik tidak meridhoi, tidak terima Imam Malik kenapa Ismail mendatangi Husain bin Abdullah ibn Dhamirah. Padahal Ismail ibn Abi Uwais ini keponakannya Imam Malik, ibunya Ismail saudaranya Imam Malik. Diboikot, tidak ditegur sapa oleh Imam Malik 40 hari karena diketahui Husain ibnu Abdullah ibn Dhamirah orang yang menyimpang dan menyalahi manhaj salaf. Imam Malik tidak terima Ismail datangi dia. Pertanyaannya, kenapa Imam Malik kok maksa sampai dihajar segala? Kalau memang kaidah mereka ini benar, kan enggak seharusnya Imam Malik begitu maksa gitu. Kan ilzam. Semestinya Imam Malik dengan kaidah mereka lebih lapang dada. Ya, ini pendapatku tentang Husain. Ya, sesat begini. Kamu mau ambil atau tidak mendekat dia itu bagus. Kamu enggak mau ambil ya terserah kamu, enggak apa-apa. Kamu tetap saya hormati sebagai ponakan, tetap saya cintai, saya gini. Enggak, Imam Malik. Diboikot Ismail 40 hari oleh Imam Malik. Padahal ponakannya sendiri. Masya Allah, Imam Malik salah. Karena mengilzam. Ini namanya apa kalau bukan ilzam? Ilzam itu mengharuskan. Dalam artian kamu harus meninggalkan Husain. Enggak boleh kamu dekat dengan Husain. Tidak diridhoi oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan dia jelek, sesat, kamu harus tinggalkan. Kan ilzam ini, pengharusan. Hada imam, guru besar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mana kaidah kalian lain zimuni? Begitu pula kisah Sufyan tadi terkait Rabi ibnu Sobir. Oh, Qadariyah sudah karena kumpulnya bersama Qadariyah. Kenapa mengilzam Sufyan? Kan semestinya biarkan, mungkin Rabi punya sudut pandang lain, dikasih toleransi, dihormati. Kenapa Sufyan maksa sehingga dihukumi, diponis Rabi bin Sobir adalah Qadari? Ada imam Amirul Mu'minin fil hadith. Ini beberapa syubhat dan kaidah mereka yang batil. Begitu pula yang sering mereka sebutkan bahwasanya ucapan seorang alim itu untuk diterima harus dengan syarat ittina. Ittina itu puas. Artinya puas, misalnya seorang alim berbicara bahwa da'i fulan itu hizbi, hati-hati darinya, ditahdir. Dia sururi, dia ini tablighi, dia ikhwani. Bisa saja kamu gak merasa puas, gak muktani. Dalam artian bagi kamu, masa iya sih? Bagiku kayak gak benar. Aku ngelihat dia baik-baik saja, bagus, begini-begini. Maka karena kamu gak puas dengan tahdir seorang alim itu, ya boleh bagi kamu untuk tidak menerima tahdirnya. Ini juga syubhat yang dilontarkan oleh Ali Hasan dan Sururi di banyak tempat. Syaratnya orang itu harus muktani. Kalau kamu muktani, puas, ya memang betul, ini memang betul, baru kamu boleh terima. Kalau kamu gak muktani, boleh kamu tidak menerima ucapan seorang alim. Ini juga mungkar. Di mana para ulama salaf jauh berbeda dengan apa yang mereka sebutkan ini, di mana Syekh Nasir Al-Albani ketika ditanya apa harus ada syarat lain selain iqamatul hujjah untuk menghukumi orang itu kafir atau mubtadi atau fasik, apakah harus ada syarat iktina tadi, ya merasa puas. Kata Syekh Nasir menjawab, la yalzam, enggak ada keharusan untuk iktina. Tetapi yang mengharuskan hanyalah ilmu. Kamu sampaikan ilmu padanya. Kamu sampaikan hujah kepadanya. Urusan dia merasa puas atau tidak, tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat ilmu. Hujah kamu sampaikan. Hatta kufar gak merasa iktina. Kalau dinasihatnya kamu ini kafir, neraka tempatnya. Ayat kamu sampaikan misalnya, bagaimana Allah tidak meridhai man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu inna ad-dina 'indallahi al-islam. Kalau hadirat Rasul tentang itu, bisa jadi dia enggak buka nih. Saya enggak merasa puas dengan penjelasanmu. Berarti boleh bagi dia. Yang wajib adalah ilmu kamu sampaikan. Urusan dia merasa puas, merasa tidak puas, urusan dia. Tidak menjadi syarat orang itu harus muktani, harus puas. Ada gaya lah tu drop. Suatu tujuan yang tidak bisa dikejar, nggak mungkin bisa di. Orang bisa mempertahankan kesesatannya, mempertahankan penyimpangannya dengan dalih nggak merasa puas, nggak merasa cukup dengan penjelasan yang disampaikan. Semua ini batil. Allah pun ketika menyuruh kepada Rasulnya, perintah hanya sekedar penyampaian. Bukan iktina, makanya kata Allah, ma'ala rasuli illal balal. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Fa'in tawallaitum fa'alamu anna ma'ala rasulina al-balagul mubin. Kalau kalian berpaling, Rasul kami hanya menyampaikan. Inna alaika, in alaika illal balal. Tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan dalam surat Asy-Syura. Menyampaikan ilmu. Enggak ada Allah wajibkan misalnya menyampaikan dan kewajibanmu mereka harus puas dengan penjelasanmu. Harus kamu jadikan mereka puas ya, apa bisa mereka menerima. Enggak diwajibkan itu oleh Allah. Yang Allah wajibkan pada Rasulnya menyampaikan. Ini ilmu. Ini hujjah. Begini perintah Allah. Begini syariatnya. Tidak disyaratkan orang harus nerima, harus puas dengan keterangan itu. Batin semua itu. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Ini syubhat yang juga sering diangkat oleh mereka untuk menolak nasihat para ulama ketika mentahdir da'i-da'i besar. Ini semua mereka dibuat kaidah-kaidah ini oleh Ali Hasan dan yang bersamanya untuk nolak fatwa para ulama. Sekarang mereka menjarah mentahdir Huwaini Hu Ishaq, mentahdir Adnan Ar'ur, mentahdir Mabrawi, mentahdir ini. Kata Ali Hasan, hadza la yuzimuni. Itu gak ngikat aku. Ya itu omongannya Syekh Robi. Ya itu omongannya Syekh Ubaid. Enggak ngikat aku. Dan aku enggak merasa puas dengan penjelasan ini. Kenapa kok dikatakan hizbi mereka? Kenapa kok Makrawi dikatakan takfiri? Kenapa kok ini ditahdir, kenapa ini? Sehingga dia tetap hubungan sama mereka. Kenapa ini Uturaf dikatakan hizbi ya? Ditahdir orang enggak boleh muamalah dengannya. Bagiku enggak bagus. Aku enggak merasa puas dengan fatwa ini. Dan itu tidak mengikat aku. Dibuat untuk bisa lepas dari al-haq. Dibuat untuk tidak mentaati para ulama. Dan bisa terus dengan kebatilan-kebatilan mereka. Khabir Ali Hasan ini. Bahayanya orang ini dan yang semisalnya, dia mampu bikin kaidah-kaidah untuk melawan manhaj salaf. Dia datangnya kaidah-kaidah ngawur seperti ini, subhat-subhat yang terkesan ilmiah. Setiap orang bisa ditolak, bisa diterima. Ilmiah, masya Allah, Imam Malik. tujuannya untuk menolak para ulama, menyingkirkan para masyayikh, menolak tahdzir, menolak ini. Jadi batil, kebatilan ini disokong dan dikuatkan oleh Ali Hasan dengan kaidah-kaidahnya, dengan manhajnya yang baru. Makanya bahayanya di situ. Berbeda dengan dai-dai lain, dia dalam kebatilan tapi enggak punya kaidah. Enggak bisa membela dirinya dengan kaidah-kaidah seperti Ali Hasan buat. Sehingga ketika dibantah, ketika ditahdir, itu cuma bisa diam saja. Tapi Ali Hasan bicara, dia bantah dengan dalil, bantah kaidah-kaidah para ulama, ucapan-ucapan para ulama, dia gunakan untuk mengcounter al-haq, untuk membela kebatilan. Ini Ali Hasan, kejahatannya, makarnya, hebih. Banyak menipu dan memperdaya pemuda di sana sini, dan masih banyak yang lain, tapi itu sekiranya beberapa yang penting, termasuk mungkin yang terakhir yang sering mereka katakan, harus adanya kesepakatan ijma. Kalau nggak ada kesepakatan, tidak bisa diterima. Atau dengan kata lain, masih ada perselisihan, mereka gunakan, anak buahnya pun menggunakan. Kamu tahdir misalnya, Ali Hasan ditahdir ulama, Syekh Rabi mentahdir Jar, Syekh Ubaid dan masyayikh yang lain. Biasanya Syekh Muhsin masih menerima beliau, Syekh Muhsin Abad masih menerima beliau, dihormati. Berarti kan ada perselisihan di kalangan para ulama. Berarti tidak bisa diterima jarah terhadap Ali Hasan. Kenapa? Belum ada ijma', belum ada kesepakatan. Ini batil, tidak benar. Dan kalau diamalkan dan diterapkan kaidah ini, bisa gugur sekian banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena waktu ini kita ringkas. Contohnya misalnya, Ibn Abbas meriwayatkan di Muslim bahwa Rasulullah SAW masuk Ka'bah, di dalamnya ada 6 tiang, beliau berdoa di situ dan tidak sholat. Ibn Abbas mengatakan Rasul tidak sholat di dalam Ka'bah. Tapi riwayat lain dibawakan oleh Abdullah bin Umar, ketika beliau masuk Ka'bah bersama beberapa sahabat termasuk Bilal bin Rabah. Oleh itu begitu Bilal, Rasul keluar, Bilal keluar, langsung dikejar oleh Ibnu Umar, ditanya apa yang Rasul lakukan di dalam. Kata Bilal, Rasul sholat di dalam Ka'bah. Gimana? Di antara dua tiang di hadapan beliau, Rasul sholat. Saya mengatakan Bilal, dan beliau ikut masuk di dalam, tahu. Ini sunnah, kaidah mereka sekarang. Tidak ada kesepakatan. Kan sekarang khilaf. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan tidak sholat di dalam Ka'bah. Bilal mengatakan sholat di dalam Ka'bah. Berarti tidak bisa diamalkan sunnah ini. Kenapa? Ada khilaf. Kan begitu akhirnya. Tapi tidak, para ulama hadis, mereka gunakan kaidah tadi, al-alim hujjah ala man la ya'lam. Yang berilmu itu hujjah bagi yang tidak berilmu. Bilal tahu ilmu, yang melihat menjadi dalam Rasul sholat, maka beliau menjadi hujjah. Dan tertolak riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan Rasul tidak sholat. Yang lebih kuat Bilal, karena dia punya ilmu, tidak diketahui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah lain misalnya, Aisyah mengatakan Rasulullah katakan tentang cicak, cicak-cicak yang di dinding, Fuwaisid, binatang fasik yang kecil. Fasik karena dia merusak. Dia bawa racun, bisa merusak makanan, minuman ini. Rasulullah alaihi walhasil fasik, kata Aisyah. Tapi kata Aisyah, Rasul tidak pernah memerintah untuk membunuh cicak. Aisyah yang meriwayatkan. Ummu Syuraid radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintah membunuh cicak, dan beliau katakan cicak termasuk yang meniup-niup api ketika Ibrahim dibakar alaihissalam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Khilaf lagi sekarang, nggak ada kesepakatan. Aisyah mengingkari Rasul nggak pernah merintah membunuh cicak. Taib. Ummu Syuraid menetapkan Rasul memerintah membunuh cicak. Taib. Nggak ada kesepakatan, nggak bisa diamalkan hadis ini. Tolak. Nggak ada ijma. Harus kamu terima riwayat Ummu Syuraid? Oh, enggak. Kan ada yang menyelisih Aisyah. Maka aku enggak bisa ngamalkan sunnah ini. Karena ini berantakan syariat. Dengan kaidah-kaidah batil mereka ini. Tapi di situ para ulama gunakan tadi. Yang berilmu hujjah. Bagi yang tidak berilmu. Ummu Syuraid tahu dan meriwayatkan Rasul memerintah membunuh. Maka ini yang dipakai. Karena dia tahu yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu pula Aisyah mengingkari jika Rasul pernah kencing berdiri. Yang mengatakan Rasul pernah kencing berdiri, jangan kalian percaya, kata Aisyah. Rasul enggak pernah kencing berdiri. Ini Aisyah mengumumkan. Tapi kata Abu Musa al-Ash'ari, aku bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah datangi ada tanah menumpuk begitu, lalu beliau kencing di situ berdiri. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, melihat Rasulullah kencing berdiri. Hadis Muslim, di Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain. Sekali lagi tertolak. Orang enggak boleh kencing berdiri. Kenapa? Ada khilaf. Ada perselisihan, enggak ada kesepakatan. Aisyah mengingkari. Begitulah hancur syariat akhirnya. Sunnah-sunnah tertolak semuanya. Dengan dalil gak ada kesepakatan, gak ada kesepakatan, ada khilaf. Lah, gak harus, gak ada. Siapa mensyaratkan harus ada kesepakatan? Orang yang punya ilmu menjadi hujjah bagi yang tidak punya ilmu. Abu Musa tahu, Hudzaifah tahu Rasul kencing berdiri SAW. Maka itu yang menjadi hujjah. Aisyah karena tidak tahu, tidak melihat, sehingga beliau mengingkari bahwa Rasul pernah kencing berdiri. Yang dipakai adalah pernyataan Abu Musa, adalah pernyataan Hudzaifah, karena dia tahu. Begitulah para ulama, ketika mereka menjarah, ketika mereka mentahdzib, dan mereka tahu ada bukti karena fulan berbicara begini. Makanya di depan tadi sengaja kita sebutkan poin-poin kenapa para ulama membicarakan Ali Hasan. Ada hujahnya. Tapi sekarang yang memuji Ali Hasan, apakah mereka tahu poin-poin ini? Atau sebatas yang mereka tahu mungkin sekilas disebut-sebut dekat dengan Albani, ini itu mendakwakan sunnah, tapi penyimpangan-penyimpangan yang sekian banyak. Yang tahu menjadi hujah bagi yang tidak tahu, itu kaidah syar'i. Atau sebagian para ulama katakan al-muhbit muqaddam ala nafi, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Abu Musa menetapkan, Hudzaifah menetapkan, Rasul kencing berdiri, maka itu yang diutamakan, itu yang diambil ketimbang yang menafikan Aisyah dalam hal ini bahwa Rasul tidak pernah kencing berdiri. Demikian kaidahnya para ulama. Sekarang ulama berbicara dengan ilmu, dengan hujjah, tahu sebab-sebabnya. Kenapa Ali Hasan dijarah, kenapa dia ditahdzib, kenapa Sururi dibicarakan, kenapa Abu Ishaq, Al-Huwaini, kenapa Makrawi, kenapa fulan, semuanya dengan bukti yang konkret, data, tulisan, buku mereka, suara mereka, dengan hujah semuanya. Makanya kewajiban kita untuk berilmu agar tidak dibodoh-bodohi oleh dai su, dai jelek. Kewajiban kita mempelajari sunnah dan manhaj salaf, para ulama, masyayikh, sunnah, agar kita tidak ditipu oleh mereka dengan slogan-slogan yang seakan ilmiah, seakan ini, dan semuanya omong kosong, hampa dari ilmu semuanya, bertentangan dengan para ulama salaf semenjak dulu. Gak ada pegangan bagi mereka untuk membenarkan manhajnya. Secuil pun tidak ada kebenaran pada mereka. Yang ada kebatilan yang dikemas demikian rupa. Dan semua itu lama sebetulnya, lagu lama yang cuma dikemas baru saja, packaging aja, ganti baju. Sekarang mereka katakan perselisihan di antara kita terhadap orang lain, jangan membuat perselisihan di antara kita juga. Ini apa bedanya dengan kaidah ikhwan muslimin? Na ta'awun fi ma tafaqna fi. Kalau kita sepakat, kita ta'awun. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kalau kita berselisih, kita saling ngasih udzur. Apa bedanya dengan ini? Ya kamu ngasih udzur saya lah, kenapa saya enggak mengatakan dia hizbi, saya tetap muamalah dekat dengan dia. Kamu mengatakan dia hizbi, kamu tadi ya, saya juga ngasih udur ke kamu, kenapa demikian? Asal di antara kita tetap baik, enggak ada walak, enggak ada barok. Peluk 100% ikhwan muslimin. Cuma pinter-pinternya ahli hasan saja dikemas dengan bahasa lain, diungkap dengan teori lain, dengan kata-kata yang indah, dengan isinya ikhwan. Enggak ada beda. Tentunya membicarakan syubhat mereka dan penyimpangan mereka enggak cukup sehari, karena panjang lebar mereka dan juga anak buah mereka yang terus berhubungan dengan mereka. Hadar rojak, orang-orang rojak iin, radio rojak, Yazid Jawas dan yang bersamanya, tetap hubungan dengan Ali Hasan, rutin ngisi daurah ke mereka, datang syubhat terus itu tuangkan ke mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang tersampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan barokah bagi diri saya pribadi dan kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. Ada seorang melakukan poligami dengan seorang akhwat, dikenal kesolehannya. Kemudian setelah berlalu, dia menceraikan dengan alasan takut tidak bisa berbuat adil dengan kondisi akhwat ini tidak ingin diceraikan. Dan dia rida siangnya disedekahkan untuk istrinya yang pertama. Apa ini? Pernah mengatakan kalau ada satu kesalahan pada akhwat tersebut, dia akan lebih mudah untuk menceraikannya. Dia berpendapat bahwa perceraian yang dia lakukan hukumnya mustahab dan berbahaya. Dia melepas diri dari status akhwat ini. Sementara akhwat ini menuntut untuk dibuatkan surat cerai resmi untuk memudahkan pernikahan dia selanjutnya. Jika benar sebatas yang dituangkan dalam pertanyaan, zalimin orang laki. Dengan apa dia permainkan perempuan demikian? dalam tempo yang singkat bahkan. Ya, subhanallah. Takut tidak berbuat adil kemudian dihasilkan lebih dari awal. Kenapa nggak dari awal kamu khawatir nanti nggak adil gini? Nggak usah nikah, selesai. Bukan kemudian kamu nikahi putri orang, kamu buka segelnya, kemudian kamu kembalikan. Wala haula wala quwata illa billah. Miskin ini sekarang. Dan mana mungkin bisa diurus surat cerainya? Wallahu a'lam. Nikahnya juga enggak pakai surat. Karena sulit untuk bisa mendapat surat resmi buku nikah dari KUA kalau itu kasus poligami semacam ini. Lalu kembalikan ke diri kamu sendiri. Kalau putrimu dihidupkannya apa? Mau kamu ridho? Putrimu diambil orang untuk istri keduanya. Kemudian karena alasan ini itu saya takut tidak berbuat adil nanti. Saya kembalikan putri saudara. Loh kenapa? Oh, ini perceraian ini mustahab ini sunnah. Dan berpahala saya untuk menceraikan putri anda. Kehormatan putrimu sekarang sudah hilang. Hattakallahul furuj. Masalah kehormatan masalah besar. Sampai syariat menjaga sedemikian rupa. Ada rajam, ada qadhaf. Semua itu demi menjaga kehormatan orang. Agar tidak dipermainkan semacam ini. Masallallahu alaihi. Di sisi lain juga si perempuan jangan mudah-mudah menerima lamaran orang yang kamu enggak kenal. Walinya juga, bapaknya si perempuan ini atau kakaknya. Kamu ketika melepas putri kamu ini ke siapa? Pelajari terlebih dahulu orang yang benar-benar kamu tahu tanggung jawab, takut kepada Allah, bakal menunaikan hak-hak dia dengan baik dan seterusnya. Tidak jadi kepermainan seperti ini. Barakallahu li. Makanya disebutkan kalau orang itu punya takwa kepada Allah, kalaupun istrinya jelek, dia enggak akan mendzalimi. Kalau istrinya baik, dia akan muamalah dan muasyarah bil ma'ruf. BPJS sudah terlanjur bunyi, astagfirullah, sudah terlanjur mau bilang apa? Bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan syarat tobat yang ma'ruf untuk operasi istri. Apakah keluar dari hal tersebut tidak membayar lagi itu yang keharusannya syarat tobat kamu tinggalkan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan, segera kamu tinggalkan. Nasihat untuk ikhwan yang masih menyaksikan TV Roja di rumahnya dalam keadaan dia taklim bersama asatidzah ahli sunnah, takutlah, bertakwalah kamu terhadap agama kamu. Inna hadza al-din amara rabbukum an tuddin ilmunya dari mana, perhatikan betul dari mana kamu mengambilnya. Mereka orang-orangnya Ali Hasan, kamu telah dengar tadi seperti apa Ali Hasan itu guru mereka, syekh mereka yang mereka agung-agungkan, rujukan mereka, dan masuk di TV Rojak pula kan. Tanya jawab yang ini, yang itu, dan terus berlanjut. Orang seperti ini kamu jadikan orang-orang kepercayaan kamu untuk kamu percaya pula bagi keluargamu, anak istrimu. mendengarkan ceramah-ceramahnya. Coba-coba akan masuk dalam kalbu mereka. Kamu yang bertanggung jawab di hadapan Allah memberi saran itu kepada mereka. Alhamdulillah ahlu sunnah dan para asatidah banyak. Ada situs, website, ada radio, ada ini. Alhamdulillah. Apa alasan kamu? Apa dalil kamu harus melihat saja? Ikhwah yang masih taklim sama MLM juga taklim bersama kita dengan pergantian. Allahumma musta'an. Miskin serupa dengan itu, dia tidak tahu dari mana dan kepada siapa mengambil agamanya. Jadi orang-orang yang sudah dijarah oleh para ulama seperti Bukharnain yang ditahdir oleh para masyayikh, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Bukhari. Bagaimana kamu percaya untuk bersama mereka dan orang-orang yang sejalan dengannya? Jangan-jangan ini termasuk sudah kena syubhatnya Ali Hasan. Karena Ali Hasan tadi termasuk syubhat dia, orang itu tidak boleh diuji pada anak buah dari tokoh-tokoh kesesatan. Kalau pentolannya iya, kata Ali Hasan, ini kan anak buahnya. Anak buahnya Sururi, anak buahnya Dulkarnain, anak buahnya ini. Adapun ke mereka enggak boleh dijadikan bahan ujian ke orang apakah dia hizbi atau enggak. Dan ini syubhat Ali Hasan mungkin juga masuk di kepala dia wabillahi, sehingga tetap saja ke mereka. Apakah dai-dai pengisi rojak mengetahui keberadaan Ali Hasan? Banyak benar-benarnya dari pertanyaan syubhat-syubhatnya yang dilontarkan keluar dari manhaj salaf. Alam tahu atau enggak tahu, tapi sekelas mereka ya aneh kalau enggak tahu. Ada doktor ya, ada yang S2, banyak dari mereka enggak sedikit yang doktor. Firanda, Fulan. Sementara bantahan para ulama terhadap Ali Hasan matruha, terbuka, mudah untuk dibaca, untuk didapati. Syekh Robi punya bantahan, Ramasyai menulis, membaca. Sangat disayangkan kalau mereka tidak baca, sementara mereka katanya orang yang elit, orang-orang yang intelek. Bagaimana tidak mereka kaji nasihat dan bantahan para ulama tersebut? Apa dalam syubhat Sururi Ahlul Hadi ada kaidah dalam Al-Quran Hadis yang dia kemukakan? Ya tentunya, seperti tadi ketika menuduh para sahabat itu dengan penakut pecundang, dia bawa ayat fasyal antafsyala idhammat ta'ibadani minkum antafsyala wala tanaza'u fatafsyalu matadhabari hukum. Dia bawa ayat. Dan pernyataan-pernyataan A'imah tadi, Imam Malik. Tapi seperti tadi, semua itu kebenaran yang mereka gunakan untuk mendukung kebatilan ini. Syekh Al-Albani berbeda dengan para ulama kibar tentang perang Daud. Wallahu a'lam, tidak tahu sikap Syekh Nasir Al-Albani seperti apa waktu itu. Ini jelas para ulama kita semua, Syekh bin Baz waktu itu masih hidup, Syekh Shalih Al-Utsaimin, hai'at kibar ulama lajnah daimah, sepakat mereka membolehkan dengan nusus yang ada dari dalil. Syekh Rabi juga punya tulisan Kutaib bahkan dalil-dalil yang membolehkan meminta bantuan kepada kufar dalam batasan-batasan yang ada dalam syariat. Nah. Sama boleh halal, nggak ada yang melarang dari para ulama. Adapun dia melakukan beberapa kemaksiatan di rumahnya, dia yang berdosa. Kami yang pemilik rumah mengontrakkan dan menyewakan, tidak ada tanggungan sebatas transaksi kamu sebagai tempat tinggal digunakan bukan tempat maksiat. Artinya beda kalau misalnya kamu sewakan rumah ini untuk diskotik, untuk rumah tinggal, suami istri tinggal di situ bersama anaknya misalnya, ubah. Adapun kemudian dia lakukan beberapa kemaksiatan di luar tanggung jawab kamu. Bagaimana solusi berlanjutnya di rumah? Dengan sistem kredit melalui bank. Allah Alam ya apa solusinya? Ah, bisa kamu menghindari. Sementara kamu sudah terjerat harus menyelesaikan cicilan sekian. Allah Alam. Kecuali kalau ada muhsin bisa membantu memberi pinjaman lunak, kamu tutup segera itu sisa yang kamu utang padanya di bank, untuk kemudian kamu bayar sisa itu kepada si muhsinin, orang yang donatur, orang baik yang bisa membantu. Allah, banyak-banyak doa dan istighfar kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.